Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Orang-orang yang punya ilmu tidak boleh tinggal diam, membiarkan umat Muhammad dalam keadaan bodoh, terus menjalankan maksiatnya kepada Allah. Dikatakan celaka bagi orang yang alim jika dia diam dengan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya. Sebagaimana celaka bagi orang yang bodoh jika dia diam meninggalkan kebodohannya, tidak berusaha untuk mencari ilmu. Daerah yang di dalamnya tidak ada ilmu, maka daerah itu adalah daerah yang hancur. Kerusakan terjadi ada di mana-mana di daerah tadi itu. Daerah yang di situ ada ilmu jadi daerah yang makmur, damai, sejahtera di dalamnya. Demikian juga sebagaimana orang yang punya ilmu memperhatikan umat manusia dengan ilmunya, maka orang yang punya harta hendaknya dia tadi itu membantu para ulama di dalam dakwahnya dengan harta mereka. Semua harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kembali ke jalan Allah, dan semua pada posisi dan keadaannya masing-masing. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya, dan seterusnya demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakaru may yakhsha." Berilah peringatan, karena peringatan itu memberikan manfaat. Tapi yang akan sadar adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.